Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik ini. Wa furudul ghusli itsnani, fardu mandi ada dua. Fardu di sini yang dimaksud adalah rukun. Jadi terkadang rukun itu diistilahkan fardu dalam kitab fikih. Niyatu raf'il hadasil akbar. Fardu atau rukun yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar, menghilangkan hukumnya ya, maksudnya menghilangkan hukumnya. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Mengapa diharuskan niat? Karena berdasarkan dari keumuman sabda Nabi, innamal a'malu bin niat, bahwa semua amal itu bisa sah hanya jika bersama dengan niat. Dan waktu niat itu adalah basuhan pertama badan. Basuhan pertama ini bisa badan bagian bawah, bisa bagian atas, bahkan bisa di saat cebok, di saat istinja. Di saat istinja itu niat mandi itu boleh ya. Yang penting ada air yang tertempel di kulit, itu boleh niat mandi di saat itu. Mengapa? Karena badan seseorang itu sama seperti satu tubuh, sama seperti satu anggota saja. Oleh karena itu di dalam mandi tidak diharuskan tartib ya. Jadi seluruh badan orang yang mandi itu sama seperti satu anggota saja. Jadi yang dianggap adalah niat yang bersama dengan permulaan basuhan pertama yang fardu bersama dengan basuhan sunnah. Misalkan bagian dalam mulut dan hidung itu kan tidak termasuk anggota yang harus dibasuh ya. Jadi niat di saat membasuh bagian dalam mulut atau hidung itu tidak sah karena itu adalah bagian sunnah. Jadi semua basuhan yang dilakukan sebelum niat itu tidak sah. Dan yang sah hanyalah basuhan yang dilakukan bersama dengan niat dan juga setelah niat. Artinya basuhan yang dilakukan sebelum niat itu harus diulangi karena belum niat. Dan setelah niat, andai kata sudah hilang ya, niatnya sudah hilang di dalam hati, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah niat di saat membasuh bagian dari badan. Dan selalu mengingat niat ya, menyertakan niat di dalam hati hingga selesai mandi, itu hukumnya tidaklah wajib tapi sunnah ya, sama seperti wudu. Jadi yang penting basuhan pertama, kalau sudah niat berarti ya sudah sah niatnya. Wanah wuha, jadi boleh niat menghilangkan hadas besar, boleh juga niat yang lain. Contohnya seperti niat menghilangkan hadas dari seluruh badan, atau niat menghilangkan janabah, walaupun tidak menyebutkan sabab janabahnya apa, atau niat menghilangkan hadas haid, menghilangkan hadas nifas, atau niat mandi wajib, atau niat diperbolehkannya sesuatu yang membutuhkan kesucian, atau niat menghilangkan hadas saja walaupun tidak diberi catatan hadas besar, itu semua boleh ya. Yang tidak boleh adalah niat mandi ya, nahyatul ghusla. Mandi saja itu tidak cukup karena mandi ini ada keserupaan dengan mandi yang dilakukan sehari-hari. Jadi karena mandi ini adalah tidak rutin, khusus bagi syariat, tidak cukup. Ya, semua niat yang saya sebutkan tadi itu bagi orang yang normal. Normal dalam arti orang yang hadasnya tidak terus-menerus keluar. Bagi orang yang spermanya selalu keluar, dia hanya diperbolehkan niat istibahah saja. Niat diperbolehkan ibadah ya. Jadi di saat mandi dia niat diperbolehkan ibadah. Dan bagi orang yang spermanya selalu keluar, itu mandinya tidak boleh sebelum masuk waktu ibadah. Jadi waktunya harus masuk dulu baru boleh mandi, sama seperti tayamum ya. Wa ta'mimu jami'il badani. Rukun mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan, basharon wa sya'ron, baik berupa kulit maupun rambut. Badan yang harus diratakan air adalah bagian luar saja. Yang bagian luar maksudnya adalah bagian luar kulit. Jadi diharuskan meratakan air ke kulit beserta dengan kuku, ya, beserta dengan kuku hingga tempat atau bagian yang berada di kulit yang dipotong di saat sunat. Jadi bagian yang ada di bawah kulit yang dipotong di saat sunat itu harus dibasuh. Air harus sampai ke sana. Kalau tidak sampai ke sana ya tidak sah. Dan mandi besar ini tidak hanya membasuh kulit saja, tetapi membasuh juga rambut. Rambut ini baik rambut luar maupun rambut dalam. Walaupun rambutnya walaupun lebat. Jadi rambut di dalam pembahasan mandi itu tidak membedakan apakah tipis atau lebat, tidak membedakan apakah sedikit atau banyak. Dan tidak membedakan pula apakah rambut itu berada di kepala atau di badan. Juga tidak membedakan bagian rambut yang mana, baik bagian rambut yang pangkal ataupun yang ujung, itu semuanya harus dibasuh. Hingga andai kata ada satu rambut yang belum terbasuh, belum basah, maka mandinya tidak sah. Jadi kalau ada rambut yang copot ya, kalau ada rambut yang rontok sebelum mandi, maka tempat tumbuhnya itu harus dibasuh. Akan tetapi terkhusus bagi rambut yang terikat ya, rambut yang ikal, rambut yang terikat dengan sendirinya yang air tidak bisa masuk ke dalamnya, itu ada keringanan dari syariat. Artinya rambut seseorang itu kan ada yang gimbal biasanya ya, gimbal tapi alami. Selama terikatnya itu alami, baik sedikit ataupun banyak, itu ditolerir oleh syariat. Artinya tidak diharuskan untuk menyampaikan air ke dalamnya ya, karena memang sulit. Tapi kalau disengaja, sengaja mengikat rambut, menggimbal rambut, itu yang diampuni bila sedikit saja. Kalau banyak ya harus dilepas. Jadi terkait dengan rambut yang terikat atau rambut gimbal itu, perinciannya adalah tergantung apakah rambut itu dilakukan dengan apakah terikat dengan sendirinya atau tidak. Kalau terikat dengan sendirinya diampuni secara total. Kalau sengaja mengikatnya itu hanya diampuni bila sedikit. Rambut yang harus dibasuh itu mengecualikan rambut yang tumbuh di hidung atau di mata. Ya, rambut yang tumbuh di dalam hidung dan atau di mata. Kalau rambut itu tidak harus dibasuh. Pasal baru suruh tutoharoti. Kamu. Tidak sah. Mohon maaf kalau terputus ya. Jadi saya ulangi bahwa ini koneksinya kurang stabil ya. Jadi syarat taharah yang pertama adalah Islam. Mengapa harus Islam karena toharoh ini adalah ibadah tubuh yang dilakukan tanpa keterpaksaan, dan orang kafir itu tidak ahli ibadah. Orang kafir itu tidak orang yang bisa melakukan ibadah. Jadi syarat Islam ini mengecualikan niat orang kafir di saat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sebenarnya orang kafir itu niatnya tidak sah, tidak dianggap syariat. Tetapi ada pengecualian, yaitu membayar zakat fitrah, ya. Membayar zakat fitrah budaknya. Jadi misalkan ada orang kafir yang memiliki budak Islam, itu zakat fitrah budaknya harus dibayar oleh orang kafir. Orang kafir itu boleh membayarkan zakat budaknya walaupun dia tidak kafir, walaupun dia tidak Islam. Dan itu sah, ya, niatnya sah. Mengapa sah? Karena zakat itu ibadah harta, ibadah yang hubungannya dengan harta. Berbeda dengan toharoh. Kalau toharoh itu ibadah tubuh, ya. Jadi niat orang kafir itu bisa sah kalau memang niatnya adalah ibadah harta. Juga niat kafir yang sah selainnya adalah niat kafir perempuan yang melakukan mandi besar dari haid, ya, dari haid. Jadi ada kafir perempuan yang haid, kemudian dia mandi besar supaya suaminya boleh berhubungan dengannya. Itu sah asalkan kafirnya adalah kafir yang jadi mandi yang dilakukan oleh kafir perempuan supaya suaminya boleh berhubungan badan dengannya itu adalah mandi yang dilakukan karena terpaksa, ya terpaksa. Kalau tidak begitu ya tidak boleh. Kalau niatnya tidak sah ya tidak boleh melakukan hubungan badan. Jadi karena keterpaksaan itu maka sah, ya, mandinya orang kafir perempuan dari haid itu sah. Wa tamyizu, syarat bersuci yang kedua adalah tamyiz. Jadi karena disyaratkan tamyiz maka taharah tidak sah dilakukan oleh orang-orang yang belum tamyiz, bisa berupa anak kecil, bisa berupa orang gila, karena ibadah orang yang layak melakukan ibadah. Jadi sempurnanya umur 7 tahun itu tidak syarat. Yang syarat adalah tamyiz. Yang syarat taharah adalah tamyiz. Wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul. Syarat berikutnya adalah tidak ada penghalang sampainya air ke anggota yang dibasuh. Anggota yang dibasuh atau anggota yang diusap. Jadi di anggota-anggota yang harus dibasuh atau diusap itu tidak ada penghalang air. Contoh penghalang air seperti lilin, ya, lilin atau benda-benda yang padat. Berbeda dengan warna, ya. Warna itu walaupun kelihatannya menempel di kulit itu tidak menghalangi air, tidak menghalangi air ke kulit. Jadi misalkan ada cat, ya, ada cat yang menempel di kulit kita. Apakah kita harus membersihkannya atau tidak? Itu tergantung. Kalau kita garuk cat itu masih ada catnya, ya, masih ada catnya, maka itu masih menghalangi. Tapi kalau kita gosok sudah tidak ada apa-apanya lagi, maka itu tidak dianggap menghalangi. Jadi ukuran apakah benda yang menempel di kulit itu hanya warna saja atau masih ada bendanya, itu ukurannya adalah dengan menggaruknya, dengan menggosoknya. Kalau digosok kemudian terlepas benda-benda kecil, maka itu masih menghalangi. Wasayalanu, syarat berikutnya adalah aliran air ke anggota yang harus dibasuh. walaupun tidak menetes ya, yang penting ada air yang mengalir, tidak harus menetes. Jadi misalkan airnya langsung teresap oleh tempatnya, itu ya tidak apa-apa, yang penting ada aliran air. Jadi air yang menempel ke kulit tanpa aliran itu tidak cukup, karena hal itu tidak bisa dinamakan ghusl ya. Ghuslu atau membasuh itu harus ada aliran air. Oleh karena itu mandi ya, mandi atau membasuh ya, membasuh anggota itu tidak sah menggunakan salju atau es ya, kecuali bila keduanya sudah mengalir, sudah cair dan bisa mengalir di anggota yang dibasuh. Jadi pembagian air yang di Fathul Qorib itu yang memasukkan salju dan es itu kalau digunakan di saat masih beku ya tidak sah karena belum ada aliran. Wa yakun al-ma'u mutahhiran. Air yang dipakai harus suci mensucikan. Ini syarat berikutnya. Suci mensucikan faktanya memang seperti itu. Artinya andai kata seseorang wudu dengan air yang dia menyangka air itu suci mensucikan, tapi ternyata praduga atau prasangka itu salah, maka wudunya tidak sah. Jadi kesucian air itu harus secara faktualnya, kenyataannya harus demikian. Dan dikarenakan air yang digunakan thaharah harus suci, maka thaharah tidak sah menggunakan air mustakmal. Tidak sah juga menggunakan air yang berubah ya, bila perubahannya banyak. Bila perubahannya banyak, yang berubah air suci. Penggambaran air suci mensucikan adalah sekiranya nama air tidak hilang setelah tercampur oleh benda suci yang bisa dihindarkan dari air. Jadi air yang berubah dengan sesuatu yang suci itu hukumnya juga suci, tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan ya. Jadi standaritasnya adalah setiap perubahan yang menghilangkan nama air, maka itu menghilangkan kesucian air. Kesucian artinya suci mensucikan ya. Kalau tidak ya tidak. Berarti kalau ada air yang tercampur benda suci tapi benda itu tidak menghilangkan nama air ya, tetap suci mensucikan. Tapi kalau sudah menghilangkan nama air itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau perubahannya sedikit, maka menurut pendapat Ash-Shah air itu masih suci mensucikan karena nama air masih ada. Nah, kalau air berubah dengan sesuatu yang tidak bisa tercampur dengan air, walaupun perubahannya banyak, itu hukumnya tetap suci mensucikan. Contohnya seperti air yang berubah oleh minyak atau oleh lilin ya. Itu kan minyak dan lilin kan unsurnya tidak bisa terlarut di dalam air. Kalau yang mencampuri air adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas dari air, misalkan lumpur atau lumut ya, atau yang lainnya yang berada di tempat air atau tempat mengalirnya, atau perubahan yang disebabkan dengan lamanya tidak mengalir, perubahan-perubahan itu tidak merubah status kesucian air. Jadi tetap suci mensucikan karena sulit menghindarkan benda-benda itu dari air, dan juga dikarenakan nama air masih ada. Dan perubahan air itu yang dianggap adalah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rasa, warna, dan bau. Ini menurut pendapat yang sahih ya. Jadi cukup salah satunya. Di satu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah itu mensyaratkan tiga syarat itu harus berkumpul. Jadi kalau berubah salah satunya itu belum merubah status air menurut wajah yang lemah. Apabila ada air yang tercampur dengan debu atau tanah yang dilemparkan dengan sengaja, contohnya seperti air yang ada atau air yang mengalir di yang di atap itu ya, saluran yang di atap itu kan biasanya kotor, ada debunya. Jadi air hujan menetes ke genteng, kemudian ada tempat menetesnya itu loh. Jadi debu itu, mizab itu apa artinya? Mizab. Talang air ya, talang air. Air yang tercampur oleh debu ya. Contohnya air yang mengalir di talang air itu masih suci mensucikan. Jadi debu itu tidak bisa merubah status air. Andai kata ada air yang berubah dikarenakan daun-daun yang terjatuh ke dalamnya. Ada daun yang terjatuh dengan sendirinya, kemudian hancur, itu masih suci mensucikan. Walaupun sudah hancur dan bercampur aduk dengan air, itu masih suci mensucikan. Sebab kita sulit menghindarkan daun dari air. Jadi biasanya kan sungai itu kan di samping kiri kanannya ada pohon ya. Itu menghindarkan jatuhnya daun ke air itu kan sulit. Tapi kalau daun itu sengaja dilemparkan, tidak terjatuh dengan sendirinya, dan airnya berubah, maka itu tidak lagi suci mensucikan. Ini tidak membedakan apakah melemparnya utuh atau sudah hancur. Jadi melemparkan daun ke air dan daun itu merubah air, itu bisa merubah status air yang asalnya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kemudian berubahnya nama disebabkan tercampur oleh benda itu bisa berpengaruh pada kesucian air kalau memang dipastikan benda yang tercampur itu membahayakan. Kalau belum pasti, maka ya perubahan itu masih belum dipastikan. Jadi yang membahayakan itu kan benda-benda yang unsurnya bisa terlarut di dalam air, bisa terlarut dan perubahannya banyak, sehingga dari perubahan itu muncul nama baru. Tapi kalau bendanya itu belum dipastikan, apakah benda ini benda yang mukhalid atau mujawir, maka hal itu tidak apa-apa karena nama yang baru itu tercipta oleh benda yang mujawir, benda yang tidak bisa tercampur dengan air. Jadi perubahan air disebabkan dengan mujawir itu tidak apa-apa walaupun muncul nama baru. Akan tetapi Kalau benda mujawir itu bagiannya terlepas, ya, bagiannya terlepas, misalkan ada kurma yang direndam di dalam air, lalu bagian-bagian kurmanya terlepas sehingga rasa air berubah menjadi manis, itu bisa menghilangkan sifat mensucikannya air. Jadi di dalam pembahasan air, benda itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mujawir, ya. Mujawir ini juga terbagi menjadi dua, ibtidaan wa dawaman, ya. Benda yang mujawir dari awal maupun selamanya, yaitu batu. Ada yang mujawir di pertengahan tapi tidak di awal-awal. Jadi di awal-awal tidak mujawir tapi kemudian menjadi mujawir. Itu contohnya debu, ya. Kalau debu dicampurkan air itu kan debunya tercampur dengan air, tapi itu lama-kelamaan kan bisa terpisah sendiri. Itu namanya dawaman labdidaan. Ada yang tercampur, ada yang mujawir permulaannya, tapi kedepannya nanti menjadi mukhalid. Contohnya seperti daun, ya. Daun itu kan pertama mencampur air kan mujawir, tapi lama kelamaan menjadi mukhalid. Kemudian perbedaan antara mujawir dan mukhalid adalah mukhalid itu benda yang bisa dipisahkan dari air baik saat ini maupun nanti. Jadi ini mengecualikan debu, ya. Ada juga yang mengatakan mukhalid adalah benda yang bisa dibedakan dengan mata. Jadi mana yang air, mana yang menyambur bisa dibedakan dengan mata. Ada juga yang mengatakan bahwa mutaghayyir itu bisa diketahui ukurannya dengan uruf, ya, adat yang berlaku. Jadi ada tiga pengertian, ya. Ada tiga pengertian mukhalid, ya. Dan mujawir itu tentunya lawan dari pengertian itu. Wa alla yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran. Syarat wudhu berikutnya adalah air tidak berubah oleh najis yang bertemu dengan air, walaupun jumlahnya 2 kulah atau lebih. Jadi air yang berubah dikarenakan najis itu hukumnya najis, walaupun perubahannya sedikit. Jadi air yang terkena najis ini berbeda dengan air yang tercampur oleh benda suci. Kalau air yang tercampur oleh benda suci kan yang bisa berpengaruh hanya perubahan yang banyak saja. Kalau air yang tercampur dengan najis ini tidak membedakan perubahannya sedikit atau banyak. Kalau berubah maka ya menjadi mutanajis. Dan perubahan ini tidak membedakan apakah rasa, warna ataupun bau. Jadi dalam hal ini ulama sepakat, ya. Dalam hal ini ulama sepakat, berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya, air yang tercampur oleh benda suci itu ada perbedaan pendapat. Jadi najis ini juga tidak membedakan apakah najisnya mukhalid atau mujawir, apakah najisnya bisa tercampur dengan air atau tidak. Tapi kalau air yang banyak tidak berubah saat bercampur dengan najis, maka air itu juga tidak najis. Jadi terkhusus air yang mencapai 2 kolah atau lebih itu tidak bisa najis saat bertemu dengan najis kalau tidak berubah. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi yang berbunyi idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabatha. Bila air sudah mencapai 2 kolah maka tidak bisa menerima najis. Di riwayat yang lain, fa'innahu layan jusu, tidak bisa najis. Jadi kalau ada air yang 2 gulah atau lebih kemudian terkena najis, itu seluruh airnya boleh digunakan menurut madhab yang sahih. Tapi menurut satu pendapat, bagian yang ada di dekat najis itu tidak boleh digunakan ya, menurut satu pendapat. Jadi andai kata ada najis yang padat yang terjatuh ke dalam air, maka menurut pendapat yang kuat boleh mengambil air dari manapun tempatnya dan tidak diharuskan menjauh dari najis, karena semua air itu suci. Karena menurut pendapat yang lain diharuskan menjauh dari najis sejarak 2 kulah. Jadi pendapat yang lemah itu mengharuskan menjauh dari najis yang ada di dalam air. Jadi air yang banyak ya, kalau berubah ya, itu apakah semuanya najis atau tidak itu tergantung. Kalau yang tidak berubah itu kurang dari 2 kulah maka semuanya najis. Tapi kalau yang tidak berubah lebih dari 2 kulah maka suci. Wa in kana al-ma'u duna kullataini zida alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuin anhu. Ini syarat selanjutnya ya. Syarat taharah selanjutnya adalah bila air kurang dari 2 kulah maka ada tambahan syarat yang lain, yaitu tidak tertempel oleh najis yang tidak diampuni. Jadi air sedikit dan air banyak itu hukumnya berbeda. Kalau air sedikit berubah menjadi mutan aja itu tidak harus ada perubahan. Sekali terkena najis maka menjadi mutan najis. Kalau air banyak itu tidak bisa najis kecuali berubah. Ya, ini najis yang bisa menajiskan air adalah najis-najis yang tidak diampuni oleh syariat. Jadi mengecualikan najis-najis yang diampuni oleh syariat. Contohnya bangkai binatang yang tidak memiliki darah. Misalkan lalat ataupun kumbang dan lain-lain. Contoh lainnya adalah najis yang tidak terlihat oleh mata normal. Asalkan najis itu tidak sengaja dicampurkan ke air, maka air yang terkena najis itu tidak menjadi mutan najis. Contoh lagi najis yang dimakfu adalah bila ada kucing yang menjilat ya, yang menjilat air. Jadi ada kucing yang dipastikan mulutnya najis. Ya. Ada kucing yang dipastikan mulutnya najis. Kemudian kucing itu menghilang beberapa waktu. Dan di waktu menghilang itu ada kemungkinan mulutnya kembali suci karena minum di air yang banyak. Air sedikit yang dijilat oleh kucing yang menghilang tadi, yang sebelumnya dipastikan mulutnya najis, itu airnya tidak menjadi najis karena memang dimakfu ya. Walastu mila firaf il hadasi. Syarat taharah selanjutnya, air tidak boleh digunakan menghilangkan hadas. Ini terkhusus untuk air yang kurang 2 kulah ya. Jadi air yang kurang 2 kulah itu tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau digunakan menghilangkan hadas itu namanya mustakmal. Menggunakan air yang sudah pernah digunakan menghilangkan hadas itu tidak boleh karena termasuk mustakmal. Ya, jadi berbeda dengan air yang digunakan untuk membasuh basuhan kedua atau ketiga, atau air yang digunakan untuk mandi mujaddad ya, mandi yang diperbarui, atau digunakan untuk wudhu yang sunnah. Seperti misalkan mandi sunnah ya, mandi Jumat. Jadi air yang mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas ya. Jadi mengecualikan wudhu atau mandi yang sunnah. Au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Air yang digunakan menghilangkan najis itu juga mustakmal hukumnya. Walaupun najis mukhaffafah, walaupun najis yang dimakfu. Jadi selama air digunakan menghilangkan najis, maka bekasnya itu adalah air mustakmal. Wa man lam yajid al-ma'a aw kana yadhurruhul ma'u tayammama ba'da dhuhuril waqti. Seseorang yang tidak menemukan air atau air membahayakan untuk digunakan baginya, maka diharuskan melakukan tayamum setelah masuknya waktu. Ini sekarang sudah membahas pembahasan tayamum. Jadi barang siapa yang tidak menemukan air, baik tidak menemukan secara hissi, secara panca indera, contohnya misalkan ada air tapi terhalang oleh hewan buas ya, ada air tapi di dekatnya ada hewan buas, itu juga termasuk tidak menemukan air. Jadi dalam hal ini ya, dalam hal orang yang tidak menemukan air, dia tetap diperbolehkan tayamum walaupun dia bermaksiat. Karena tidak menemukan air itu ada yang hissi, ada yang syar'i. Hissi itu artinya tidak menemukan air secara kenyataan. Kalau syar'i itu ada air tapi tidak boleh digunakan. Kalau yang tidak menemukan air secara syar'i itu bagi orang yang bermaksiat tidak boleh bertayamum. Jadi tidak menemukan air secara syar'i itu contohnya ada air tapi air itu disediakan untuk minum atau untuk wudu, untuk minum ya. Ada air tapi disediakan untuk minum. Itu kan menemukan air tapi tidak boleh digunakan. Itu namanya tidak menemukan air secara syar'i. Atau menemukan air tapi air membahayakan bagi dirinya. Ya, kalau menggunakan air ada kekhawatiran hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi anggota tubuh atau hilangnya anggota tubuh, maka diperbolehkan bertayamum setelah masuknya waktu. Jadi masuknya waktu ini yang dimaksud adalah waktu sholat ya. Waktu sholat ini mencakup waktu sholat jamak takdim ya. Jadi seorang yang melakukan jamak takdim, dia boleh bertayamum di waktu duhur kalau sudah selesai melakukan keduanya sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat yang kedua sebelum selesai melakukan jamak, maka jamak dan tayamumnya batal. Dan masuknya waktu ini harus dengan yakin, tidak boleh hanya praduga saja. Mengambil debu itu juga harus dilakukan setelah masuknya waktu. Jadi tidak boleh mengambil debu sebelum masuknya waktu juga tidak boleh, walaupun mengusapnya di dalam waktu. Andai kata seseorang bertayamum atau mengambil debu, dia ragu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka tayamumnya tidak sah, walaupun kenyataannya hal itu dilakukan setelah masuknya waktu. Karena di saat tayamum ada keraguan, jadi masuknya waktu itu harus diketahui secara pasti, tidak boleh keraguan. Wazawalun najasati, syarat thaharah yang selanjutnya adalah hilangnya najis dari seluruh badan. Wa zawalin najasati. Jadi zawali ini atofnya ke duhulil waqti ya. Jadi tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu dan dilakukan setelah menghilangkan najis dari seluruh badan. Jadi seorang yang melakukan tayamum sedangkan di badannya terdapat najis, itu tayamumnya tidak sah. Walaupun dia ada air yang bisa menghilangkannya. Saya ulangi ya. Keharusan menghilangkan najis itu terkhusus bila terdapat air yang bisa menghilangkan najis. Kalau tidak, ya, tidak ada air untuk menghilangkan najis, maka tayamumnya sah menurut Ibnu Hajar, tapi harus mengulangi sholat. Dan menurut Ar-Ramli, tayamumnya tidak sah, ya. Dan tayamumnya tidak sah, tetap diharuskan melakukan sholat, tapi sholatnya itu sholat faqidut tohuren, sholatnya orang yang tidak menemukan dua alat suci. Jadi tidak usah tayamum menurut Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar tetap tayamum. Wa ma'rifatil kiblati. Ini syarat tayamum selanjutnya adalah mengetahui kiblat. Jadi tayamum harus dilakukan setelah mengetahui kiblat. Mengetahui kiblat ini maksudnya berusaha mengetahui kiblat, ya. Sebelum tayamum harus berusaha mengetahui kiblat terlebih dahulu. Jadi di dalam sebagian kitab Imam Nawawi itu ada penjelasan yang menguatkan kebolehan tayamum sebelum berusaha mencari kiblat, ya. Tapi itu tentunya di kitab yang lain juga berbeda dengan keterangan ini. Jadi intinya adalah ada perkhilafan dalam hal ini, ya. Walaupun di Salam Taufik mengharuskan mengetahui kiblat sebelum tayamum, tapi di dalam kitab yang lain ada yang memperbolehkan bertayamum dulu sebelum mencari kiblat. Biturabin, tayamum harus dilakukan menggunakan debu. Debu ini tanah maksudnya, ya. Tanah berbagai macam jenisnya itu boleh digunakan semua, walaupun warnanya berbeda dengan tanah pada semisalnya. Jadi tanah itu kalau di dalam kitab ini Milkatul Suud ada tanah yang berwarna putih. Ini bisa dimakan, ya, bisa dimakan dan rasanya juga biasa digunakan untuk pencuci mulut, ya. Ada juga tanah armani. Tanah armani ini tanah yang dimakan untuk pengobatan. Jadi tanah ini mencakup semua jenisnya. Kholisin, tanahnya harus tanah yang murni, tidak boleh tercampur dengan apapun. Tidak boleh tercampur dengan misalkan pasir, ya, itu tidak boleh. Tidak boleh tercampur dengan benda lain. Misalkan tercampur dengan pasir yang sangat lembut, itu juga tidak boleh. Tercampur dengan apa, tepung, zafaron atau yang lain, itu tidak boleh. Tohurin, tanah yang digunakan tayamum harus suci. Jadi tidak boleh bertayamum menggunakan tanah yang sudah pernah digunakan, tanah mustamal. Tanah mustamal adalah tanah yang masih tersisa di tubuh orang yang bertayamum, tersisa di telapak tangan atau tersisa di anggota yang ditayamumi, atau yang sudah terlepas dari anggota yang ditayamumi. Lahu gubarun, tanah ini harus ada debunya, harus ada debunya. Gubar itu debu, ya, maksudnya ya debu. Jadi selain suci disyaratkan harus berdebu. Berdebu itu ukurannya adalah sekiranya bisa menempel di anggota tayamum yang diusap. Jadi selama bisa menempel maka itu sudah dinamakan gubar, sudah dinamakan berdebu. Fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma. Tayamum dilakukan di wajah dan di tangan, dan usapan itu harus urut, ya. Jadi bagi orang-orang yang memiliki jenggot, ya, itu jenggotnya juga harus diusap. tapi yang harus diusap hanya bagian luarnya saja. Jadi jenggot jenggot yang terurai itu harus diusap bagian luarnya. Dan juga yang harus diusap adalah hidung yang menghadap ke bibir. Hidung yang menghadap ke bibir maksudnya lubangnya itu, kiri kanan lubang itu juga harus diusap. Karena biasanya praktek tayamum itu kan jarang yang memperhatikan itu. Jadi sama seperti wudu ya. Kemudian tayamum harus mengusap kedua tangan hingga kedua siku. Dan usapan wajah dan tangan ini harus berurutan. Walaupun tayamum menggantikan hadas besar. Jadi walaupun hadas besar itu tidak ada syarat berurutan, tapi kalau hadas besar digantikan dengan tayamum, maka tayamumnya juga tetap diharuskan berurutan. Jadi di dalam mandi itu kan tidak ada syarat berurutan ya. Karena kewajiban di dalam mandi itu meratakan seluruh badan, sehingga seluruh badan itu dianggap satu anggota. Bidor bata ini, tayamum harus dilakukan dengan dua kali memindah debu. Dua kali memindah debu, tidak boleh satu kali. Jadi memindah debu satu kali saja tidak boleh, walaupun itu mungkin. Misalkan menggunakan kain yang lebar, memindah debu satu kali dengan menggunakan kain yang lebar itu kan mungkin untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan. Dua tangan itu tidak boleh, harus dua kali. Jadi dua kali itu jadi dua kali itu kalau memang bisa merata ya. Jadi dua kali pindahan itu hanyalah batas minimal saja. Kalau memang bisa merata dengan dua kali ya cukup, tapi kalau kurang ya ditambah lagi. Jadi kalau dua kali sudah cukup maka menambahnya itu makruh, tapi kalau tidak cukup maka harus ditambah. Terkadang menambah lebih dari dua kali itu bisa haram. Terkadang haram itu apabila kalau dua kali sudah cukup dan waktu sholat sudah sempit, itu melakukan lebih dari dua kali itu haram. Atau debu yang digunakan tayamum tidak cukup bila memindah debunya lebih dari dua kali, itu juga haram. Jadi memindah debu lebih dari dua kali itu terkadang hukumnya wajib, terkadang makruh, terkadang haram. Niat istibah hati fardhi sholat, tayamum harus dilakukan dengan niat diperbolehkannya melakukan kefarduan sholat, walaupun tanpa menjelaskan sholat apa ya. Jadi niat diperbolehkannya fardu sholat atau fardu bersama sunnah sholat atau sholat saja itu sah digunakan niat tayamum. Tapi kalau niat menghilangkan hadas itu tidak sah ya. Niat tayamum saja juga tidak sah. Harus ada niat diperbolehkannya melakukan sholat fardu. Kalau niat sholat fardu, niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu itu boleh melakukan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu tidak diperbolehkan kecuali di saat tayamum niat sholat fardu saja atau niat sholat fardu beserta dengan sholat sunnah. Kalau tidak niat sholat fardu, maka yang boleh dilakukan hanya sholat sunnah saja. Dan sholat janazah dalam bab tayamum itu hukumnya sama seperti sholat sunnah. Dan niat di dalam tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau niat dalam wudhu itu kan di saat membasuh wajah. Kalau tayamum tidak, niat tayamum itu dilakukan di saat memindah debu dari tempatnya. Dan niat ini harus tetap ada hingga mengusap wajah. Karena mengusap wajah ini adalah tujuan ya, tujuan dari bertayamum. Dan memindah debu itu walaupun rukun itu tidak tujuan. Yang tujuan adalah mengusap wajah. Jadi andai kata niatnya hilang di antara memindah debu dan mengusap wajah, maka itu tidak apa-apa menurut pendapat muktamad. Faslun wa maninta qada wudhu. Ini sekarang membahas keharaman-keharaman bagi orang yang memiliki hadas. Jadi sesuatu yang haram bagi orang yang memiliki hadas kecil atau hadas tengah atau hadas besar. Sebenarnya di dalam fikih itu ada hadas tengah ya, hadas ausat. Hadas awsat itu ya selain had dan nifas. Kalau akbar itu had dan nifas. Wa maninta qada wudhuhu harma alaihi sholatu. Seseorang yang wudhunya batal, dia haram melakukan sholat. Ini mencakup orang balig maupun yang tidak. Selain daimul hadas dan orang yang tidak menemukan dua alat suci. Jadi orang yang hadasnya selalu keluar dan orang yang tidak menemukan dua alat suci itu boleh melakukan sholat walaupun bersama dengan hadas ya, karena darurat ya. Sholat ini yang haram dilakukan itu baik berupa sholat fardu atau sunnah atau sholat janazah. Ibadah yang sama dengan sholat adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ini juga tidak boleh dilakukan di saat hadas. Dan khutbah Jum'ah juga sama, itu sama dengan sholat. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa khutbah Jum'at itu pengganti dari dua rakaat sholat duhur. Jadi khutbah Jum'ah ini haram dilakukan beserta dengan hadas. Ini mengecualikan khutbah yang lain ya. Khutbah sholat id, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat minta hujan itu tidak apa-apa dilakukan dengan hadas. Bersuci untuk melakukan khutbah selain Jumat itu hanya sunnah saja. Wat tawafu dan juga tawaf. Tawaf ini semua jenis-jenisnya haram dilakukan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Walaupun tawaf ini dilakukan di saat haji ya, itu karena tawaf itu sama seperti sholat. Wa hamlul mushafi dan membawa Al-Quran. Al-Quran ini mencakup juga media yang ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Misalkan papan ya, ada papan yang ditulis Al-Quran dan itu digunakan untuk mengajar Al-Quran, itu juga haram dibawa. Ya, keharaman membawa Al-Quran itu terbatas selama tidak ada keterpaksaan untuk membawanya. Kalau terpaksa membawa maka boleh ya, boleh membawa beserta hadas. Kalau memang tidak mungkin melakukan thaharah terlebih dahulu. Contoh keterpaksaan adalah khawatir terbakar, khawatir tenggelam, khawatir terkena najis, khawatir dibawa orang kafir, khawatir dibawa pencuri. Itu hal-hal yang sifatnya darurat itu boleh membawa Al-Quran tanpa wudhu karena memang darurat. Bahkan terkadang wajib ya, terkadang wajib. Karena membawa Al-Qur'an dari bahaya-bahaya itu termasuk dari mengagungkan Al-Qur'an. Jadi kalau memang tidak mungkin melakukan bersuci, itu ya boleh kalau keadaannya terpaksa. Tapi kalau masih mungkin bertayamum, ya harus tayamum dulu. Hukum keharaman membawa Al-Quran itu sama dengan keharaman memindah Al-Quran, jadi menggerakkan Al-Quran ya, menggeser, menggeser Al-Quran dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga haram hukumnya. Jadi tidak hanya membawa saja, menggeser juga haram. Tapi kalau membawa orang yang membawa Al-Quran itu boleh. Jadi ada yang ada orang yang membawa Al-Quran, kemudian orang itu dibawa, digendong atau dipikul, itu boleh. Wa massuhu, menyentuh Al-Quran juga haram dilakukan tanpa bersuci. Menyentuh baik menggunakan anggota wudhu atau anggota yang lain itu haram semua, walaupun yang disentuh adalah kertas yang tidak ada tulisannya, misalkan yang di pinggir-pinggir atau yang di yang antara ayat Al-Quran. Jadi walaupun tidak ada tulisannya itu juga haram disentuh. Yang haram juga adalah sentuh sampul Al-Quran, gantungan Al-Quran, kantong Al-Quran, dan kotak Al-Quran bila Al-Qurannya ada di dalamnya. Jadi Al-Quran ini atau mushaf ini mengecualikan ayat-ayat yang sudah dihapus ya, ada mansuh ya, ayat yang bacaannya sudah dihapus. Mengecualikan juga Taurat, Injil, dan Hadis. Ila sabilid dirar, sinyalnya terputus-putus ya. Saya ulangi bahwa keharaman membawa Al-Quran itu mengecualikan anak kecil yang sudah tamyiz, yang membawa Al-Quran untuk belajar, untuk kebutuhan belajar, itu boleh. Jadi anak kecil itu membawa Al-Quran boleh, walaupun dia tidak suci, asalkan dia sudah tamyiz. Mengapa boleh? Karena memaksa anak kecil untuk selalu suci itu kan, itu kan memberatkan baginya ya. Jadi demi pembelajaran Al-Quran, anak kecil boleh membaca Al-Quran walaupun dia hadas. Kalau anak kecil yang belum tamyiz, itu bagi walinya tidak boleh mempersilahkan membawa Al-Quran bagi walinya. Jadi yang mendapat hukum keharaman adalah walinya. Jadi yang diperbolehkan hanyalah menyentuh atau membawa Al-Quran untuk belajar saja bagi anak kecil yang sudah tamyiz. Kalau menyentuh atau membawanya tidak dikarenakan tujuan apapun atau tujuan selain belajar, misalkan mencari berkah, itu haram. Jadi yang boleh hanya belajar saja. Wa 'alal junubi hadhihi, diharamkan juga kepada orang yang memiliki hadas besar adalah empat hal tadi, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran ya. Jadi empat hal tadi selain diharamkan bagi orang yang hadas kecil, diharamkan juga bagi orang yang hadas besar. Wa qira'atul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Ada tambahan keharaman yaitu membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran ini seperti penjelasan sebelumnya, Al-Quran yang haram dibaca hanyalah Al-Quran yang ayatnya belum dihapus. Dan keharaman ini hanya berlaku bila membaca dengan bersuara. Kalau membaca di dalam hati itu tidak apa-apa. Dan keharaman ini berlaku juga walaupun yang dibaca hanya sebagian ayat, walaupun ayatnya yang dibaca hanya ayat yang pendek. Bahkan walaupun satu huruf, kalau memang ada niatan membaca setelahnya, ya membaca satu huruf itu juga sudah haram. Keharaman ini juga tidak membedakan apakah bacaannya pelan ataupun keras, semuanya haram. Keharaman membaca Al-Quran bagi orang yang hadas besar ini mengecualikan orang yang tidak menemukan dua alat bersuci. Di orang yang tidak menemukan dua ayat bersuci, dia diperbolehkan membaca Al-Fatihah di saat sholat. Tapi yang diperbolehkan hanya Fatihah saja, tidak boleh membaca surat setelah Fatihah. Tapi bagi orang yang tidak menemukan hadas besar, tidak menemukan dua alat suci, dia diharuskan untuk melakukan sholat di luar masjid, ya. Diharuskan sholat di luar masjid. Kenapa? Supaya dia tidak memperoleh keharaman yang lain, yaitu berdiam di masjid. Dan semua ulama sepakat bolehnya melakukan zikir bagi orang yang hadas kecil maupun junub maupun perempuan haid maupun perempuan nifas. Jadi kalau zikir itu boleh. Yang makruh adalah zikir di saat jima, di saat berhubungan badan itu makruh, dan zikir di saat berak atau kencing, di saat qadaul hajat itu makruh. Tapi kalau zikirnya di jalan, ya, berjalan sambil zikir itu tidak apa-apa. Atau zikir di saat di pemandian itu juga tidak apa-apa. Wa muksun bi ardil masjid. Wa muksul masjid, ya. Keharaman terakhir adalah berdiam di tanah masjid, walaupun sebentar, walaupun berdiam di temboknya, walaupun berdiam di tanah matinya, walaupun masjidnya itu masjid yang tidak murni masjid. Jadi ada satu tanah yang dimiliki dua orang, tapi kepemilikannya belum dibagi, semuanya memiliki 50% misalkan. Itu kalau salah satunya mewakafkan sebagai masjid, itu masjidnya ya masjid sebagian. Atau masjidnya tidak diketahui secara pasti, hanya saja ada bangunannya berupa masjid tapi tidak dipastikan itu masjid, itu juga haram berdiam di sana. Karena lumrahnya bangunan masjid itu adalah masjid, walaupun kita tidak meyakini, tidak bisa memastikan bahwa itu masjid. Jadi kalau kita mengetahui, kalau kita melihat ada bentuk masjid yang di tempat itu digunakan sholat tanpa ada larangan dari pemerintah maupun ulama, dan kita tidak mengetahui siapa yang memakofkan, maka kita tidak boleh melarang seseorang untuk sholat di tempat itu. Karena tempat yang digunakan untuk ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di masjid itu membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Dan dari penjelasan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian tanah di pinggir zam-zam itu juga berlaku hukum-hukum masjid. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, masjid ini memasukkan tanah yang diwakafkan sebagian, walaupun sedikit. Itu namanya masjid musyak, ya, masjid yang musyak. Dan bagi orang yang junub, bila dia berwudu, dia diperbolehkan duduk di masjid, walaupun duduknya itu dilakukan tanpa ada keterpaksaan. Wa alal haid, ini kita teruskan di video setelahnya saja, ya. Ini ada yang baru menonton ini. Mohon maaf ya, untuk yang baru bergabung, mohon maaf ini durasinya sudah 1 jam. Jadi saya akhiri. Wa alal haid wa nufasa. Wallahu a'lamu bisawabi.